الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Lalu kemudian Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, al-ilham di sini bimakna al-bayan. Oleh karena itu disebutkan dalam at-tafsir menjelaskan makna fa'alhamaha ay fabayyana laha, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan kepada jiwa tersebut fujuraha, mana yang fajir. Yang dimaksud fujur yaitu at-tariq ila al-ghiwaya, ila syarr, jalan menuju penyimpangan, jalan menuju kesesatan dan keburukan. Wa taqwaha, yaitu sebaliknya, yaitu jalan menuju kebaikan. Fabayyana laha tariqa asy-syarri wa tariqal khairi, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan yang buruk, yaitu jalan fajirah, jiwa yang berdosa, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan kebaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat-Nya dan menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya. Ini semua tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya tariqa al-khair wa tariqa syar, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dua kelompok manusia. Ada yang memilih jalan fujur, ada pula yang memilih jalan taqwa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada orang-orang yang memilih jalan ketakwaan dan mencela orang yang memilih jalan keburukan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntunglah. Man zakkaha, orang yang Allah Subhanahu wa taala sucikan jiwanya, sucikan hatinya dan mengarahkannya kepada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan ini tentu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa tersebut diberi kemudahan untuk mengenal kebaikan lalu kemudian mengikutinya dan dijauhkan dari jalan-jalan keburukan. Ini adalah merupakan jalan taufiq. Qad aflaha man zakkaha. Asal dari kata az-zakah, secara bahasa maknanya adalah an-numu waz-ziyadah, yaitu berkembang dan bertambah dan juga berasal dari makna tazkiyah, yakni tathhir, mensucikan. Maka yang dimaksud di sini, maka disebutkan dalam tafsir, qad aflaha ay qad faza, sungguh telah beruntunglah. Man zakkaha ay man taharaha, ya, zakka dari kata tazkiyah, mensucikan, yakni tathhir. Man taharaha, telah menanglah, telah beruntunglah orang yang Allah Subhanahu wa taala sucikan jiwanya. Wa nammaha bil khairi, wa nammaha dari kata an-numu wa ziyadah, dan menambahkan jiwa itu pada kebaikan, memberi taufik kepada jiwa tersebut kepada kebaikan. Maka di sini, di dalam tafsir ini, beliau menafsirkan dengan dua makna, ya, dari makna zakkah tazkiyah yang bermakna tathhir, dan bermakna at-tanmiyah an-numu waz-ziyadah, bertambah, semakin bertambah kebaikannya, bertambah berkahnya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aflaha, sungguh telah beruntung. Dan keberuntungan, kemenangan di sini adalah kemenangan secara mutlak di dunia, demikian pula di akhirah. Kemenangan yang mutlak di dunia dan di akhirah, yang diakhiri dengan kebahagiaan yang hakiki. Setelah itu, pada ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lawannya, wa qad khaba, dan sungguh telah merugilah. Ay khaba yani khasira. Wa qad khaba man dassaha, disebutkan dalam tafsir, ay wa qad khasira man akhfa nafsahu fil ma'asi, sungguh telah merugilah orang yang menyembunyikan jiwanya dalam kemaksiatan. Ya, dassaha, dassaha bermakna al-ikhfa, akhfa nafsahu, dia menyembunyikan dirinya, yakni disembunyikan dari kebaikan, ya, disembunyikan dalam artian al-ikhfa bimakna al-iba'at, menjauhkan, menjauhkan dari kebaikan, dari kemaslahatan, ya, dihalangi dari hidayah. Nah, untuk apa? Untuk menyibukkan jiwa itu dalam perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kelompok manusia, dan tidak ada kelompok yang ketiga. Tidak ada kelompok yang ketiga. Imma ahlul haq wa imma ahlul batil. Imma ahlul taqwa wa imma ahlul fujur. Bertakwa atau berbuat fajir, hanya itu. Tidak ada jalan yang ketiga. Tinggal seorang manusia memilih hendak berjalan ke manakah dia. Ya. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa adh-dhalal." Apalagi setelah kebenaran, melainkan setelah kebenaran itu adalah kesesatan. Yakni tidak ada selain kebenaran melainkan kesesatan. Tidak ada pihak ketiga. Ya. Ashabul yamin atau ashabul shimal. Mau menjadi ahlul jannah atau menjadi ahlul nar, tidak ada pihak yang ketiga. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa ketika Allah Tabaraka Ta'ala telah menjelaskan kepada mereka mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk, dengan ditegakkannya hujjah kepada mereka, diturunkannya kitab-kitabnya, diutusnya para nabi dan rasul untuk mengajak umat ini kepada kebaikan dan menjelaskan kepada mereka yang hak dari yang batil. Wahadainahu an-najdain, kami telah ya, mengarahkan manusia itu kepada an-najdain. Ada dua jalan, jalan yang baik atau jalan yang buruk, tinggal seorang milih mau jalan kemana dia. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada manusia itu akal, maka dengan akal itu dia bisa memahami kebenaran yang disampaikan kepadanya, memahami al-haq, memahami hidayah, memahami tariqul khair wa tariqul syar, tinggal dia memilih. Bagi seorang yang memanfaatkan akalnya, maka dia ya akan berusaha untuk selalu mengikuti jalan-jalan hidayah, dan dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi seorang yang tidak diberi taufik dan tidak menjalankan akalnya dalam kebaikan, maka dialah yang disebut oleh Allah wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang-orang yang menjauhkan jiwanya, menyembunyikan jiwanya dari kebaikan, lalu diarahkan kepada keburukan dan kemaksiatan. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyakit hati yang menjauhkan diri kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kawan, sampai pada ayat yang ke-10. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.